السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita teruskan hadis yang keempat. وعن أبي عبد الله الأنصاري، dari أبو عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، dia berkata كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Yang dimaksud peperangan di sini adalah perang Tabuk. Perang Tabuk adalah perang yang sangat besar, perang pertama kali antara kaum muslimin dengan orang-orang Kristen Romawi, dipimpin langsung oleh Rasulullah kaum muslimin, dan orang Romawi Kristen dipimpin langsung oleh Heraklius, Herakla, pembesar Romawi. Dan peperangan ini tidak jadi, ya, tidak jadi. Tapi kemenangan ada di tangan kaum muslimin secara psikologis. Kenapa? 20 hari Rasulullah menunggu Heraklius di Tabuk. Heraklius tidak berani datang. Ya, pasukan Romawi yang terkenal kehebatannya, persenjataannya, keberaniannya menghadapi Rasul dan para sahabat tidak berani. 20 hari ditunggu di Tabuk, tidak muncul-muncul juga. Ya, nah, ini menunjukkan bahwa mereka takut. Dan ini adalah termasuk janji Allah kepada kaum muslimin. Janji Allah kepada kaum muslimin ada 5. Di antaranya ini, kaum muslimin ketika berperang melawan orang-orang kafir, maka orang-orang kafir itu akan diberi rasa ru'ad, rasa gentar, rasa takut sebulan perjalanan. Ya, sebulan perjalanan itu misalnya 1000 kilo, ya, maka 1000 kilo lagi mau ketemu kaum muslimin akan memberikan rasa gentar, rasa takut. Ya, nah, ini ketika kaum muslimin berperang melawan orang-orang kafir. Ya, ini adalah satu di antara 5 keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah dan umatnya ini. Ya, yang 4 sepertinya sering kita bahas. Ya, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, pada suatu peperangan, sekali lagi yang dimaksud perang Tabuk, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi bersabda inna bil madinati la rijalan, sungguh di Madinah sekarang ini, kan Nabi di Tabuk, Nabi mengatakan di Madinah sekarang ini, la rijalan, ada beberapa orang laki-laki, ma kuntum masiran wala tata'tum wadiyan, setiap kali kalian melewati satu jalan dan setiap kalian istirahat di satu lembah, ini maksud kalian di sini adalah pasukan yang ikut perang, ya, illa kanu ma'akum, selalu mereka itu bersama kalian. Nah, padahal mereka di Madinah, mereka ini laki-laki di Madinah, berarti tidak ikut perang di Madinah, mungkin sedang tiduran atau sedang istirahat, sedang dengan anak istrinya. Tapi ketika kalian berjalan, mereka ikut. Kalian berhenti satu lembah, mereka ikut. Ikut apanya? Bukan ikut fisiknya. Ikut pahalanya. Ikut mendapatkan pahala. Kenapa? Habatahumul marad. Karena mereka tidak bisa ikut perang bersama kalian, karena mereka sakit. Nah, sebetulnya kalau tidak sakit, kalau sehat, mereka akan datang. Mereka akan berang. Mereka akan sama-sama kita berperang. Mereka tidak jadi berangkat, tidak bisa berangkat karena sakit. Maka mereka dapat pahala. Ya, ada di sini keluar hukum bahwa siapa yang sudah berniat tekad bulat mau melakukan ibadah dan tidak kesampaian karena sakit, karena terhalang, karena keburu mati misalnya, dapat pahala. Nah, inilah murahnya Allah dan pelajaran bagi kita untuk terus berniat kebaikan. Jangan sampai tidak berniat. Nah, saya ini kayaknya kalau untuk haji kok gimana ya? Saya nggak punya uang. Ya, kayaknya dari mana saya bisa haji? Ya, kayak nggak niat aja lah. Ya, walau bagaimanapun juga Allah Maha Kaya, Allah membuka jalan, insya Allah Ta'ala saya akan sampai ke sana. Begitu. Begitu ya. Kalau sampai tidak kesampaian, kita dapat pahalanya. Ya, termasuk perang, jihad. Ya, sebentar lagi kita juga akan sampai hadisnya. Man sa'alallaha asyhadata bisikin, barang siapa yang minta kepada Allah mati syahid bisikin dengan benar, maka ballaghahullahu manazil asyhada wa imma ta'ala firasyhi, maka pasti Allah akan matikan dia dalam keadaan syahid, pasti, walaupun akhirnya dia mati di atas tempat tidurnya. Ya, maka terus ada niat, ada permohonan kepada Allah, ya Allah matikan aku dalam keadaan syahid. Mulia sekali, seluruh dosa diampuni. Pernah berzina, pernah minum khamr, pernah berjudi, pernah ninggalin sholat selama beberapa tahun, dosa yang sangat besar. Kalau mati syahid, ampuni semua. Ampuni semua. Kecuali hutang. Ya, maksud hutang di sini adalah, padahal kalau ditanya, hutang itu dosa apa enggak sih? Enggak dosa. Rasul aja pernah hutang. Kok tidak diampuni? Yang dimaksud, karena hutang ini urusan dengan orang, manusia. Yang diampuni dosa-dosa urusan dengan Allah. Zina, minum khamr, berjudi, ninggalin sholat, ninggalin puasa Ramadan. Ini dosa orang, Allah semua diampuni. Adapun utang, mukul orang, nendang orang, bunuh orang, nipu orang, ini tidak akan diampuni. Karena itu bukan dosa orang, dosa kepada sesama manusia. Ya, tadi kita bahas. Kemudian yang lebih dahsyat lagi dalam peperangan ini ada satu kalimat yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man lam yaghzu, barang siapa yang belum pernah berperang jihad, wa lam yatahaddats bihi nafsuhu bil ghazwi, dan tidak ada niat, tidak ada keinginan di dalam hati untuk berperang jihad, famata fi syu'batin minan nifaq, lalu dia mati, maka dia mati dalam keadaan cabang kemunafikan. Munafik itu cabangnya banyak sekali. Iman itu cabangnya banyak sekali, kekafiran cabangnya banyak sekali, kemunafikan cabangnya banyak sekali. Di antara cabang kemunafikan adalah tidak ingin berjihad. Tidak ingin perang melawan orang kafir jihad. Ya, tidak tergerak hatinya. Ah, enggak usahlah perang. Yang baik itu damai saja. Ya, enggak usah ada berperang. Ya, apa kata Nabi? Al jannatu tahta dhalil siyu. Nanti akan kita baca dalil hadisnya. Al jannatu tahta dhalil siyu. Surga itu berada di bawah apa? Kilatan mata pedang. Ya. Maka lihat para nabi dan rasul, enggak ada yang enggak perang. Perang. Perang. Ya, enggak ada yang enggak perang. Para nabi dan rasul perang. Tidak ada yang tidak musuh. Tidak ada yang tidak punya musuh. Rasulullah alaihi salatu wasallam dihitung hampir 60 kali, 50 sekian berperang selama jadi nabi. 23 tahun. 23 tahun jadi Nabi, beliau berperang hampir 60 kali. Perang besar, perang sedang, perang kecil. Ya, yang diikuti Nabi atau yang Nabi mengirim memilih komandan pasukan. Seperti perang Khaybar memilih Ali misalnya. Ya. Kemudian menjelang beliau wafat, diteruskan perang melawan Romawi, beliau mengirim Usamah bin Zaid. Seorang pemuda yang umurnya belum sampai 20 tahun. Ya. Hai. Nah, cuman perang ini tidak sah. Perang jihad ini tidak sah sebagaimana yang kita bahas kemarin kalau tidak bersama imam pemimpin, ya. Enggak boleh sendiri-sendiri. Enggak boleh kita kaum muslimin sejakarta ini musyawarah, ayo perang yuk, enggak bisa. Harus pemimpin. Harus pemimpin. Pemimpin yang tertinggi khalifah. Sekarang kita sedang enggak punya khalifah, nanti akan punya. Ya. Nah, tidak harus khalifah. Di bawah khalifah yang derajatnya lebih rendah dari khalifah seperti presiden muslim, raja muslim berhak. Ya, presiden kita ini kan muslim. Dari dulu sampai hari ini presiden kita muslim terus, belum pernah kafir. Nah, memerintahkan kita untuk berjihad perang melawan Timur Timur misalnya. Syahid insyaallah. Dan itu perang yang sah. Ya. Adapun NU berteriak, mari kita jihad, atau Muhammadiyah berteriak, mari kita jihad, enggak sah. Karena NU bukan pemimpin yang sah. Muhammadiyah bukan pemimpin yang sah. Pemimpin yang sah presiden kita. Gitu. Ya. Illa syarakukum fil ajr. Mereka selalu berserikat dengan kalian dalam masalah pahala. Kalian dapat pahala karena perang, mereka dapat pahala pula karena apa? Karena niat perang itu ada, hanya tidak sampaian. Karena sakit, karena halangan dan seterusnya. Ya. Kemudian di riwayat lain disebutkan, inna aqwaman khalfana bil madinati ma salakna syi'ban wala wariya illa wahum ma'ana habasahumul 'udhr. Ada beberapa kaum di belakang kita di Madinah, setiap kali kita melewati satu syi'ib, syi'ib itu jalan-jalan yang ada di tengah gunung, wala wahian, dan setiap kali kita melewati satu lembah, illa wahum ma'ana, mereka selalu bersama kita, habatahumul udhuru, mereka tetap di Madinah karena mereka ada udhur, ya, udhur syar'i. Ya, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Bukhari juga meriwayatkan dan ada di kitab syarahnya yaitu Fathul Bari. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama, al-mujahiduna fi sabilillahi afdalu min al-qa'idina bi darajat. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu lebih utama dari orang yang duduk tidak berjihad. Berapa derajat? Bi darajat. Di sini ada alif. Ya, ada alif. Kemudian taknya bukan tak marbutoh, tapi tak ta'lis, membuka. Ini menunjukkan apa? Jamaah. Muslimatun, muslimatani, muslimat. Mu'minatun, mu'minatani, mu'minat. Artinya jamak, banyak. Ya, jamak ini tiga ke atas. Berarti berderajat-derajat. Orang yang jihad dibanding dengan orang yang duduk-duduk saja. Dan tentang derajat ini, manusia berbeda-beda. Derajatnya para nabi dan rasul dengan derajat kita beda. Bahkan derajat para nabi dan rasul, Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim beda. Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad beda. Alaihi wassalatu wassalam. Tidak sama. Ya. Derajat nabi dengan derajat rasul tidak sama. Rasul pasti nabi, nabi belum tentu rasul. Ya. Jumlah nabi ada berapa? 124 ribu. Nabi yang diutus oleh Allah Rabbul Alamin di muka bumi ini 124 ribu. Tidak ada yang bisa ngitung kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali dengan wahyu. Ya, tidak ada yang bisa berbicara tentang sejarah kalau bukan saksi sejarah itu. Sekarang saksi sejarah yang terus hidup sampai hari ini siapa? Tentu Allah Rabbul Alamin. Maka kalau bicara sejarah, langsung yang datang dari Allah, jangan lewat orang yang sudah mati. Tidak bisa, sulit dipercaya, sulit diterima. Ya, biasanya apa? Ngarang. Ya, ahli sejarah. Tapi tanpa wahyu, itu maksud ngarang. Ya, maka kita lihat Darwin misalnya, ngarang. Ya. Manusia itu dulunya dari apa sih? Monyet, kera. Ini ngarang, luar biasa pengarangan yang luar biasa. Ya, mereka disebut ilmuwan. Ya. Tapi ditolak oleh para ilmuwan sendiri, apalagi oleh Al-Quran. Jelas Al-Quran mengatakan bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Adam dengan tangannya yang mulia. Dengan kedua tangannya yang mulia, Allah menciptakan Adam tanpa bapa, tanpa ibu, dengan bentuk yang sangat sempurna. Bahkan lebih sempurna dari kita. Lebih sempurna dari kita. Kenapa? Adam besar, kita kecil. Bagusan yang gede, bagusan yang kecil. Bagusan yang gede. Kita kecil. Adam besar, tinggi. 60 hasta. Ya? Mungkin sekitar 30 atau 40 meter. Dengan fisik yang sempurna. Ah, maka bicara tentang sejarah, seperti Darwin, ngarang. Ya? Manusia purba. Manusia bongkok. Ngarang. Dari mana? Ngarang, kan? Teori kan ngarang. Bisa benar, bisa salah. Nah, kalau saksi sejarah, nah pasti benar orang masih hidup. Dulu masih hidup, dulu sudah hidup, sekarang masih hidup. Siapa Allah Rabbul Alamin? Nah, lewat Allah lah kita bisa tahu pernah ada tongkat yang bisa menjadi ular. Pernah ada tongkat yang bisa membelah lautan. Pernah ada 7 pemuda yang tidur dalam gua selama 300 tahun. Pernah ada seseorang yang dibakar tidak mempan. Itu semua dari Allah Al-Quran dari begitu. Nah, lihat para ulama, hati-hati bicara sejarah. Misalnya tentang Harut dan Marut. Harut dan Marut disebutkan dalam beberapa ayat di negeri Babil. Tapi ulama tidak berani terbuka. Kenapa? Rinciannya, detailnya, tafsirnya tidak diterangkan dalam Al-Quran, tidak diterangkan dalam sunnah-sunnah yang sahihah. Ada di hadis-hadis dhaif. Hadis-hadis dhaif, hadis-hadis maudhu. Ulama tidak berani berbicara. Katanya Harut dan Marut ini dua malaikat. Yang dua malaikat ini mencaci seorang nabi. Disuruh dakwah saja enggak pecus, ya, kata dua malaikat ini. Lalu Allah turunkan dua malaikat ini sebagai nabi. Lalu baru sehari jadi nabi, dia sudah berzina, dia sudah minum khamr. Dan ini cerita-cerita dhaif. Ini cerita-cerita yang tidak sah dari Nabi alaihi salatu wasalam. Maka para ulama hati-hati. Ya, maka sejarah yang paling akurat, sejarah yang tidak bisa ditentang, Al-Qur'anul Karim, kemudian sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Di luar itu dipertanyakan semua. Ya, dipertanyakan semua. Ya, begitu. Zaman batu, zaman segala macam itu adalah teori saja. Yang kedua, laisa ala ulil darari kal a'ma wal maridi wal a'raji haraj. Orang yang mendapatkan mudarat seperti buta, sakit, pincang, maka dia boleh tidak ikut berperang. Tidak tercela, tidak ikut berperang. Maka ketika sehat, melihat, tidak sakit, tidak pincang, wajib dia berangkat. Kalau diperintahkan oleh imam. Sebagaimana hadis kemarin, wa idza sunfirtum fanfiru. Jika kalian disuruh berangkat berperang, maka kalian harus berangkat. Kalau masih disuruh, ya enggak. Ya, misalnya Ali bin Abi Thalib, ketika disuruh Nabi untuk menjaga Madinah, kamu enggak usah ikut perang bersama kami, perang Uhud. Jagalah Madinah. Ali balik bertanya, ya Rasul, kau tinggalkan aku bersama anak-anak perempuan, ya, seolah aku ini seperti anak-anak perempuan. Ya, kata Nabi, tidakkah engkau suka menjadi harunnya aku, ya, bukan Harunnya Musa. Kalau Musa punya Nabi Harun, kalau aku punya engkau, tidakkah engkau suka? Ini hujuran Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, bahwa walaupun tidak ikut perang, tapi kalau perintah imam, boleh. Jadi perlu kita pelajari Kitabul Maghazi, bab tentang peperangan ini. Di antaranya seperti itu. Tidak berangkat berperang, terserah, luka besar. Tapi kalau yang menyuruh jangan berperang ini imam, maka boleh. Ya. Lari dari peperangan hukumnya apa? Mundur dari peperangan hukumnya apa? Haram, berluka besar. Tapi kalau yang menyuruh mundur itu imam, boleh. Ya. Kata komandan pasukan, jangan dilawan. Mundur kita. Mereka 300 ribu, kita hanya 3 ribu. Ya, mundur kita. Persis seperti yang diucapkan oleh Khalid bin Walid. Mundur. Tiga komandan besar pasukan Islam gugur. Pertama Zaid bin Harisah yang pernah diangkat oleh Nabi sebagai anak angkat. Lalu bendera dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Gugur. Dua-duanya gugur. Lalu Abu Ubaidah bin Sabah. Abdullah bin Ruha. Yang terakhir Abdullah bin Ruha. Gugur pula. Tiga-tiganya gugur pula. Kemudian Khalid bin Walid memegang pedang itu, perang apa, bendera itu, lalu pulang. Pulang. Orang-orang mengatakan lari dari perang, lari dari perang, lari dari perang. Mencela Khalid bin Walid. Ya, apa kata Nabi? Khalid bin Walid sayfun min sayfillah. Khalid bin Walid pedang di antara pedang-pedang Allah. Dipuji. Dipuji. Dan dari sini keluar hukum bahwa mundur dari peperangan boleh kalau itu atas inisiatif imam. Kalau sendiri-sendiri haram. Ya. Nah, itulah hukum-hukum dalam peperangan. Ya. Insyaallah taala kalau ada waktu nanti kita pelajari, karena dalam kitab khusus Bukhari menuliskan dalam kitab khusus Kitabul Maghazi. Ya. Dipelajari dalam khusus. Kemudian man habasahu al-'udru kana ta'ulid darar. Barang siapa yang terhalang karena udur, maka dia seperti orang yang mendapatkan mudhor. Artinya buta tidak, sakit tidak, pincang tidak, tapi ada udur lain apa saja yang kira-kira memberatkan dia untuk berangkat. Nah, maka dia seperti ta'ulid darar. Ya, dan ini berlaku dalam semua hal. Berlaku dalam semua hal. Sholat misalnya wajib berdiri. Siapa yang sholat dengan duduk-duduk atau berbaring enggak sah. Harus berdiri. Dan rukuk dan sujud gitu. Kalau bisa. Kalau enggak bisa berdiri, ah boleh duduk. Tidak bisa duduk, boleh berbaring. Berbaring tidak bisa, isyarat mata saja dan seterusnya. Yang penting masih wajib sholat. Ya. Puasa Ramadan wajib. Barang siapa yang meninggalkan puasa dan tanpa udur, maka tidak akan bisa dibayar kesalahan itu walaupun dia menebus dengan puasa seumur hidupnya. Ya. Satu hari dia meninggalkan puasa Ramadan, terus dia merasa dosa, saya mau tebus lah dengan puasa seumur hidup. Tidak tertebus. Ya. Hadis ini ada beberapa riwayat, sebagiannya dhaif, sebagiannya sahih. Maka matan isi daripada hadis ini adalah bisa dijadikan hujah, sahih. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan tugas, meninggalkan kewajiban, meninggalkan apa yang Allah perintahkan dengan sengaja, maka tidak ada kifarat. Tidak ada tebusan, tidak ada ganti, ya, tidak ada kompensasi, tidak ada. Ninggalin sholat, tidak ada. Wah, saya sudah ninggalin sholat di seminggu, apa ya kifaratnya, kompensasinya apa ya? Tidak ada, tidak ada, tidak bisa. Ya, mau seluruh harta kita, seandainya kita punya harta setengah dunia ini dipersembahkan kepada Allah, diinfakkan di jalan Allah, tidak tertebus. Tidak tertebus, ya. Maka satu-satunya jalan bagi orang yang ingin taubat, pernah meninggalkan sholat pernah meninggalkan puasa Ramadan, satu-satunya jalan adalah apa? Taubat. Satu-satunya jalan. Tidak ada cara lain. Taubat itu saja. Ya. Nah, alhamdulillah Allah Maha penerima taubat. Ya, dosa kita yang begitu banyak, Allah siap mengampuninya. Tidak ada cara lain kecuali taubat saja. Ya. Sering di kampung-kampung kita dengar adanya fidyah, yaitu bagi mayat yang meninggalkan, yang kira-kira dia sering meninggalkan sholat, lalu ada fidyah dengan memberikan beras, ya, beras beberapa liter untuk satu sholat. Subhanallah, ini penghinaan besar-besar terhadap hukum Allah. Seolah meninggalkan kewajiban dari Allah berupa sholat yang itu merupakan satu kekufuran, bisa ditebus dengan 3 liter beras. Ya, itu pun lebih dahsyat lagi, sholatnya kira-kira 100 kali sholat, ya, berasnya cuma 3 liter. Ya, mestinya kan 3 liter kali 100. Itu cuma 3 liter, saya pernah saksikan di depan mata saya di daerah Banten sana. Ya, gimana diakalin itu? Allah diakalin. Kan satu 3 liter kan buat satu sholat nih, saya kasihin kamu. Kasihin lagi. Nah, kasihin lagi, kasihin sana. Kasihin lagi, kasihin. Jadi muter 100 kali. Berasnya itu juga 3 liter. Subhanallah, ya dzubillah. Ini adalah penghinaan besar-besaran terhadap syariat Allah. Ini terjadi di kampung-kampung. Ya, fidyah seperti itu. Ya. Inilah beragama tanpa ilmu. Beragama tanpa dasar ilmu. Maka wajib bagi kita sebelum beramal, apa? Mencari ilmu dulu. Ini bab khusus dalam Bukhari. Ya, al-ilmu qabla al-qaul wal 'amal. Mencari ilmu dulu sebelum bicara dan sebelum berbuat. Cari ilmu dulu. Bahkan syariat terbesar yaitu syahadat la ilaha illallah diawali dengan ilmu. Tidak sah syahadat tanpa ilmu. Maka apa kata Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, berilmulah bahwa la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Allah tidak katakan faqulu la ilaha illallah, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, enggak. Tapi Allah katakan ketahuilah, berilmulah, pelajarilah apa itu la ilaha illallah. Maka wajib bagi kita mengetahui ilmu sebelum beramal, bahkan sebelum mengucapkan sesuatu. Ya. Nah, sayang, seribu sayang, kaum muslimin hari ini beramal dulu dengan cara apa? Taklid melihat, ya, orang-orang seperti itu ngikut, masyarakat seperti itu ngikut, baru cari ilmu. Bagaimana? Cari ilmu dulu, apakah ini sunnah? Sunnah kerjakan. Kalau ternyata bid'ah, tinggalkan. Hak, laksanakan. Batil, tinggalkan. Gitu terus. Ya. Kemudian man sahhat niyyatuhu min dhalil a'gar wa ulid darari balagha ajral mujahidin. Barang siapa yang niatnya sah dan dia adalah dhalil a'gar, orang yang mempunyai udur dan mendapatkan kemudaratan, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti pahalanya orang-orang yang jihad, dengan syarat niatnya sah. Bagaimana niat yang sah? Niat karena Allah, ikhlas karena Allah. Dan ikhlas ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka kita tidak boleh mengatakan saya ikhlas, enggak boleh. Ya. Kalau saya rela mungkin, ya. Kita punya uang 1 miliar, ya. Kita kasih 1000 perak. Insya Allah rela. Rela, nggak ada apa-apa lah 1000 perak dibandingkan uang kita yang 1 miliar. Rela, ikhlas belum tentu. Karena ikhlas adalah sedekah atau sholat atau puasa betul-betul mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah. Ini diri kita belum tentu tahu. Mana dalil? Para nabi dan rasul ketika beramal maka mohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah amal kami ini ikhlas karena Engkau. Berarti para nabi dan rasul sendiri tidak mentayin, tidak mentayin, tidak memastikan bahwa saya pasti ikhlas, enggak. Ya. Kemudian tiga orang wali yang terjebak dalam gua. Ya. Tiga orang wali ini dulu tiga-tiganya pernah berbuat amal kebaikan. Nanti akan sampai kita hadisnya. Nah, tiga-tiganya mengatakan, "Lau kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik, ya Allah, seandainya amal yang aku lakukan dulu itu mengharapkan ridhamu, ikhlas karena Engkau ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini." Gitu. Seandainya yang aku lakukan dulu ikhlas karena Engkau ya Allah, jadi ada lafaz seandainya. Maka di hadapan Allah kita tidak boleh menyombongkan diri, ya Allah saya ikhlas enggak. Ya. Maka lihat ulama-ulama ketika menulis kitab, akhirnya bagaimana? Kami mohon doa dari para pembaca, semoga amal ini ikhlas karena Allah. Gitu. Minta doa mudah-mudahan ini ikhlas. Gitu. Enggak pengumuman, ya. Wahai pembaca, saya ikhlas kok. Enggak memastikan seperti itu. Saya ikhlas ini menulis ini. Ya, saksikanlah wahai para pembaca, saya ikhlas. Enggak. Tapi mohon doa dari pembaca, ya, agar saya ini ikhlas. Maka tidak ada yang tahu keikhlasan kecuali Allah Rabbul Alamin. Maka terus kita mengharap agar kita menjadi orang yang ikhlas. Adapun amal baik, amal benar, bisa. Ada orang sujud dikempit begini, apa sikunya nempel sama pinggangnya, ya kita katakan salah, keliru. Yang benar dijauhkan. Ada riwayat Nabi, kalau ada anak kambing lewat bisa masuk. Sholat sendiri ya, dan sholat jamaah. Sholat jamaah tentu nempel-nempel. Gitu. Ya, kelihatan. Ada orang rukuk ke atas kepalanya atau terlalu ke bawah, kita katakan salah, keliru. Karena Nabi sejajar, kalau ada ember bejana berisi air diletakkan di situ tidak akan tumpah. Kalau begini tentu tumpah. Kalau begini tentu tumpah. Ya. Nah, kalau amal perbuatan bisa kelihatan. Ini salah, ini benar, ini salah. Kalau keikhlasan enggak bisa ini. Ya. Maka di antara fawaid dari sini, tidak boleh membatalkan amal karena takut tidak ikhlas. Tidak boleh. Berarti kita sok tahu. Ya. Kita riya atau ikhlas kan kita enggak tahu. Kalau riya umumnya bisa tahu ya. Bisa. Ikhlas tidak tahu. Ah, maka enggak boleh kita mengatakan, wah saya ini enggak ikhlas nih. Batalin aja dah. Enggak usah sedekah kok. Enggak boleh. Membatalkan amal karena takut riya, ini termasuk talbisul iblis. Cara iblis menggoda manusia. Enggak usah sholat jamaah, nanti kamu riya. Ya, sholat di rumah saja. Ini iblis. Ya, udah enggak usah pergi haji, enggak usah umroh. Oh, nanti kamu riya. Ini pun iblis. Ini tipuan iblis dahsyat. Ya, terhadap orang-orang yang ingin ikhlas, godanya seperti itu. Kenapa? Karena tidak berilmu. Ingat kaidah yang sangat besar ini. Membatalkan niat karena takut riya itu termasuk talbisul iblis. Termasuk tipuan iblis. Ya, maka jangan batalkan. Ya. Kita melihat ada rasa ingin dipuji. Ya, sudah niat mau sedekah, teruskan sedekah, kemudian mohon ampun kepada Allah. Teruskan sedekah, minta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku ini ikhlas. Begitu. Ya, karena Allah akan mengampuni siapa yang salah. Kalau kita mohon ampun kepada Allah Rabbul Alamin. Yang terakhir, di sini antum siapkan pertanyaan ya, kalau ada pertanyaan. Boleh pertanyaan seputar Ramadan, mungkin ini pertemuan terakhir sebelum Ramadan ya. Wa dalla al-hadithu على سعة رحمة رب العالمين ويسر الإسلام. Hadis di atas menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Rabbul Alamin dan betapa mudahnya Islam. Ya, bagaimana enggak luas rahmat Allah? Orang tidur-tiduran di rumah mendapatkan pahala mati syahid. Ya, dia mati di atas tempat tidur tapi dihitung sebagai mati syahid. Ya, dia tidak ngapa-ngapain tapi mendapatkan pahala haji, pahala umrah. Karena apa? Azam, tekad bulatnya. Ya, maka sekali lagi ini mendorong kita untuk selalu niat untuk berbuat baik. jangan sekali-kali niat berbuat buruk. Niat berbuat buruk dan niatnya itu sudah azam, sudah tekad bulat, sudah melakukan jalan untuk ke sana, sudah berdosa. Nanti akan kita baca hadisnya. Ya, sebentar lagi. Kecuali hanya lintasan di hati. Nah, ini belum berdosa. Tapi kalau sudah, kalau membunuh sudah ngasah golok misalnya. Nah, ini sudah. Sudah dapat. Iya, barangkali hanya itu ya hadis yang kita baca pagi ini. Sekali lagi ada pertanyaan, silakan, tentang hadis dan fawaidnya ini atau hal-hal lain mungkin menyangkut puasa Ramadan, tarawih dan lain-lainnya. Insyaallah ta'ala kita bahas ya. Ya. Ya. Biasanya para ulama kalau untuk melakukan perang itu melakukan tiga cara saja. Pertama, mendakwahi Islam. Oh ya. Kalau dia tak mampu, dia tidak mau, dia bisa. Ya. Bisa tak mau? Itu hari apa? Apa berlaku? Iya. Iya. Iya. Iya. Langsung sabda Nabi. Fa'alaihi bil jizya, thumma 'alaihi bil kitab. Setelah diajak masuk Islam enggak mau, maka mereka disuruh bayar jizya. Bayar jizya tidak mau, maka perang. Maka berlaku sampai hari ini. Ya. TNI datang ke Timur-Timur, ayo masuk Islam. Gitu. Enggak mau, kalau mereka mau, ya sudah selesai. Berarti persis seperti kaum muslimin di provinsi lain. Kalau enggak mau jizyah. Jizyah. Berapa besarnya jizyah, pajak itu terserah pemerintah. Al-Qur'an dan sudah tidak ngatur. Enggak mau pulang, perang. Jalan terakhir. Jadi perang betul-betul alasan dakwah. Saya pernah dengar apabila memasuki pertengahan bulan Sya'ban maka tidak boleh puasa sunnah lagi, apakah benar? Secara mutlak tidak. Ya, yang mutlak tidak boleh adalah satu hari sebelum Ramadan, akhir bulan Sya'ban. Ya, yang oleh Nabi disebut Yaumus Syak, hari Syak, hari ragu-ragu. Beliau mengatakan, man shoma yaumus syak faqad asha abal qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari syak, maka berarti dia berbuat durhaka kepada Abu Qasim. Maka tidak boleh itu. Adapun sebelum itu hindari, kecuali puasa-puasa yang tidak bisa tidak, seperti mengqadha saum Ramadan. Ya. Atau dia biasa melakukan puasa Senin Kemis. Atau dia biasa melakukan puasa Abu Daud, Nabi Daud. Ya, nah, itu boleh. Ya. Kalau tidak maka hindari. Bila saya sebagai makmum terlambat sedang imam sudah membaca surat pendek, mana yang benar? Pada rakaat tersebut dianggap rakaat yang utuh atau harus dilengkapi dengan membaca surat Al-Fatihah dari awal? Iya, rakaat yang utuh. Artinya kita dapat satu rakaat walaupun kita enggak baca apapun. Ya, baca Al-Fatihah enggak, karena kita akan sibuk mendengarkan bacaan imam. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau Al-Qur'an sedang dibaca, diam, dengarkan di dalam salat dan di luar salat. Maka kita membaca tidak membaca surat Al-Fatihah tetapi mendengarkannya. Dapatkah satu rakaat? Dapat. Ini pendapat yang rajih. Ya, dengan dalil Abu Bakrah datang dengan terengah-engah memasuki salat padahal Rasul dan para sahabat sedang rukuk. Rukuk pertama. Lalu Abu Bakrah langsung rukuk padahal belum sampai saf. Sambil rukuk sambil berjalan. Kemudian masuk saf. Kemudian ketika Rasul dan para sahabat salam, Abu Bakrah ikut salam. Dan Rasul tahu ini, para sahabat lain tahu. Tapi Rasul tidak mengatakan, kamu kurang satu, tambah lagi. Enggak. Dari sini kita tahu bahwa ketika kita masuk jamaah dan imam sudah ruku, dapat satu rakaat. Apalagi belum ruku, ya, yang ditanyakan kan sedang baca ayat pendek, berarti belum ruku, dapat satu rakaat. Karena makmum menurut pendapat yang sahih tidak usah membaca Al-Fatihah kalau tidak ada kesempatan. Saya sering melihat sesama ustaz mengkritik ustaz lain. Bisakah ustaz-ustaz ini bersatu? Ada hadisnya. Yang jadi pertanyaan, apakah kalau mengkritik itu berarti tidak bersatu? Nah, jawab dulu dong. Apakah mengkritik itu tidak bersatu? Ya, kalau mengkritik itu kemudian dianggap tidak bersatu, ya bubar, enggak ada ini ya. Ya? Ada ustaz anak istrinya enggak berjilbab, jangan dikritik. Ya. Ada ustaz enggak salat berjamaah, jangan dikritik. Masa enggak boleh kritik? Justru kritik ini adalah jalan persatuan. Ya. Jalan persatuan adalah dengan mengkritik. Agar apa? Kembali kepada kebenaran. Antum tahu kenapa Bani Israel binasa, dilaknat, ditutup? Antum tahu? Tidak berani mengkritik. Ini Bani Israel. Ya. Awal mula Bani Israel itu dikutuk, dilaknat oleh Allah. Karena apa? Tidak mengkritik. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alihi. Mereka tidak saling amar ma'ruf nahi munkar sesama mereka. Ini yang menyebabkan Bani Israel dikutuk oleh Allah, Nabi Isa, Nabi Daud, dan para Nabi dan Rasul. Gara-gara apa? Gak ada kritik. Maka kritik biasa. Ya, dalam hal ini itu ada kritik. Manusia kan bukan Nabi, bukan Rasul. Yang kalau salah dibetulkan langsung oleh Allah Rabbul Alamin lewat wahyu. Manusia enggak. Ya, ulama sekali berapapun ketika salah Allah diamin. Enggak bakalan turun wahyu. Kalau Nabi, ya. Imam Syafi'i salah, Allah diamin. Imam Bukhari salah, Allah diamin. Abu Bakar Umar salah, Allah diamin. Kalau Rasulullah SAW Muhammad SAW salah, turun wahyu. Walaupun kecil kesalahannya, bermuka masam kepada Ibnu Umi Maktum yang buta itu, karena sedang sibuk melayani pembesar-pembesar Quraisy. Nah, langsung turun ayat, Abba sabatayallah, anja'ahul a'ma, wa mayubrika la'alahu yattazakka, dan seterusnya. Di tegur langsung oleh Allah. Kalau kita tidak, maka kita harus saling menegur. Apa yang saya ucapkan ini dari awal sampai akhir tidak semuanya benar, saya yakin. Ya, tegur kalau jelas kelihatan salah. Ya, dan ada dalil yang kuat, begitu caranya. Ya. Jadi biasa kritik mengkritik biasa. Bukan berarti tidak bersatu. Bagaimana hukum apa ini? Berdarah apakah? Bagaimana hukum mati berdarah? Apakah masih wajib dimandikan? Bagaimana dengan mati terbakar? Yang mampu saja. Yang sekiranya mampu untuk terbakar, ya bisa. Karena bisa diguyurin air, ya pasti bisa. Karena menggosok-gosok itu kan abdoliyah, tidak menjadi syarat, bisa. Bagaimana dengan hukum mengkabar-kabari kematian? Boleh kalau ada perlu, boleh kalau ada perlu. Misalnya, tolong beritahukan kepada si fulan, karena ini butuh tenaga untuk menggali kuburan. Ini kan mengumumkan, boleh. Tolong beritahukan kepada sepulan-pulan-pulan karena sebentar lagi mau disolati ini. Ah, boleh. Tapi kalau nggak ada perlu, hanya apa istilahnya anakyu, ini tidak boleh. Ya. Jadi ada satu keyakinan kalau ada orang mati harus diumumkan di menara-menara. Ini bidang. Ya. Pokoknya orang-orang harus tahu kalau sepulan itu mati. Ini keliru. Ini keliru. Bahkan ada beberapa kematian yang disembunyikan, yaitu kematian Abu Bakar disembunyikan oleh Khalid bin Walid ketika Khalid bin Walid memimpin pasukan perang dalam perang Yarmuk. Terdengar kabar dari Madinah bahwa Abu Bakar meninggal dan diganti oleh Umar. Dan Umar mengirimkan surat penggantian komandan pasukan. Surat ini diterima oleh Khalid bin Walid dan disembunyikan. Karena apa? Karena kaum muslimin sedang konsentrasi besar perang. Kalau sampai mendengar khalifahnya yang sangat dicintai, manusia terbaik di jagat raya ini setelah para nabi dan rasul, yaitu Abu Bakar Siddiq, Siddiqul Akbar, mati, maka akan goncang kaum muslim, maka disembunyikan. Ya, setelah perang itu usai, baru diumumkan. Itu, ya. Jadi boleh mengkabari kalau ada perlu. Yang bid'ah atau disebut na'yu adalah tidak ada perlu sama sekali. Ya, harus diumumkan. Surat-surat kabar misalnya satu halaman penuh. Ini biasanya sifatnya cenderung wah gitu ya. Satu halaman penuh ini diumumkan. Nah, ini enggak perlu. Bolehkah seorang anak mengqadha hutang puasa orang tua karena meninggal dunia? Boleh, hadisnya sahih dari Muslim. Ya, hanya yang jadi masalah ini puasa apa? Nah, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, puasa naga. Ini yang dipegang oleh Imam Ahmad. Ya, hadisnya betul. Man mata wa alaihi shaum, barang siapa yang mati meninggalkan puasa, shoma anhu waliyuhu, maka yang mempuasakan adalah walinya. Yang dimaksud di sini anaknya. Tapi yang jadi masalah puasa apa? Nah, Imam Ahmad berpegang bahwa yang dimaksud adalah puasa nadar. Puasa nadar. Nadar. Kalau imam duduk karena sakit, apakah makmum yang sehat tetap berdiri atau ikut duduk? Jawabnya duduk. Ini pernah terjadi zaman Nabi. Ketika Nabi terjungkal dari unta bersama istrinya Safiyyah binti Huyaib, kemudian beliau tidak bisa berdiri, maka beliau mengimami sholat sambil duduk. Para sahabat belum tahu, mereka semua berdiri. Lalu Nabi melihat dengan ujung matanya, kelingan matanya, bahwa para sahabat ternyata berdiri. Lalu Nabi memberikan isyarat dengan tangannya untuk duduk. Ya, nah, selesai sholat, Nabi mengatakan, hampir saja kalian menyerupai orang-orang Romawi Persia. Ketika rajanya duduk, mereka berdiri. Ini buruk. Ya. Maka keluar hukum dari sini bahwa ketika imam duduk, maka makmumnya harus duduk semua. Apa hukumnya mengucapkan amin dengan suara keras setelah mengucapkan talakbari? Hukumnya sunnah, bukan bidah. Ya. Sebagian ulama mengatakan wajib karena itu contoh dari Nabi. Ya, saya kira ini pendapat terkuat. Karena apa? Karena Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti caraku salat. Sedangkan Nabi mencontohkan membaca amin setelah qolat dzuhur ketika salat. Maka hukum terkuat adalah wajib. Ya, nah, ini orang-orang Syiah tidak mau melakukan ini. Padahal hadisnya sahih. Man wafaqa ta'minuhu bi ta'minil malaikah. Barang siapa yang aminnya itu bertepatan dengan amin malaikat, dan malaikat mengucapkan amin bersama dengan imam, maka dosa-dosanya diampuni. Ya, maka keutamaan yang besar membaca amin bersama imam. Ya, jadi imam mengucapkan amin, makmum juga mengucapkan amin. Diampuni dosa-dosanya. Kami niat naik haji, tapi kami kesusahan uangnya. Kami pinjam dulu. Apakah akan mendatangkan mudarat? Orang yang minjam ada beberapa sifat. Ya. Sifat pertama, minjam dan yakin bisa, yakin secara aglabiah ya, yakin bisa mengembalikan. Ya. Kenapa? Karena ada proyek yang di sana yang belum kebayar. Sementara bayar UNH harus sekarang, terlambat hari ini misalnya, ngutang dulu habis ya, dengan harapan proyek yang di sana nanti kebayar, ya, tagihan yang di sana nanti kebayar. Nah, ini boleh. sifat seperti ini. Tapi kalau bolot nggak ada, bahkan nganggur, ya kontrakan belum dibayar misalnya, masih ngontrak, ini mau minjem buat haji, ya tentu ini miskin. Ya, jadi dilihatlah bagaimana. Insya Allah masing-masing bisa melihat dirinya sendiri. Di beberapa masjid ada yang melaksanakan sholat duhur setelah sholat Jumat. Apakah hal ini ada dalilnya? Tidak ada sama sekali. Tidak ada dalil dari Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabat, radhiyallahu anhum jami'an, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak ada sama sekali. Ya, tidak berdasar sama sekali. Ini berangkat dari keraguan-raguan. Berangkat dari keraguan-raguan. Padahal apa kata Nabi? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan. Lakukan yang tidak meragukan. Ya, mereka ragu. Salat Jumat kita ini sah apa tidak ya? Itu. Daripada enggak sah, Jumat enggak dapat, zuhur enggak dapat, zuhur aja. Ya, kalau enggak sah, Jumat enggak dapat, zuhur dapat dah. Begitu kata mereka. Karena mereka mensyaratkan salat Jumat itu harus 40, itu pun minimal ya, itu pun 40 semuanya tahu tentang syarat rukun Jumat. Ya, nah, tentu berat kan? Enggak semua orang tahu. Nah, maka kemungkinan besar enggak sah ini Jumat. Gitu. Maka Jumat pula, habis salat Jumat, salat duhur pula. Nah, ini adalah bid'ah mungkara, ngarang dalam pelaksanaan ibadah, dan sama sekali tidak ittiba mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya? Tidak ada syarat bahwa Jumat itu harus 40, tidak ada. Baik di Al-Qur'an, baik di sunnah ucapan sahabat, tidak ada. Yang ada haqqan 'alal muslimina jama'atan. Salat Jumat itu wajib bagi kaum muslimin dengan berjamaah. Maka salat Jumat tidak berjamaah enggak sah. Saya mau salat Jumat sendiri enggak sah, harus berjamaah. Itu syarat salat Jumat, harus berjamaah. Salat duhur enggak berjamaah sah. Walaupun dia berdosa kalau dia bisa datang ke masjid. Salat asar enggak berjamaah sah. Walaupun dia berdosa kalau dia bisa datang ke masjid. Tapi salat Jumat tidak berjamaah tidak sah. Harus berjamaah. Berapa orang disebut jamaah? Iya. Dua orang sudah disebut jamaah. Maka 10 orang, 5 orang, 4 orang, 3 orang salat Jumat sah. Karena syaratnya harus jamaah dan diawali dengan dua khutbah. Ya gampang kan? Khutbah gampang. Ya. Ya. Masih muat. Mestinya masih muat. Kalau masih muat jangan dulu, ya. Lebih baik masjid itu satu besar memuat daripada kecil-kecil banyak begitu. Ya. Masjid itu yang terbaik adalah masjid jami', masjid yang mengumpulkan semua, gitu. Kecuali dengan alasan jauh, susah dijangkau, nyebrang kali, penuh sesak, tidak bisa pelebaran dan seterusnya, ah ini boleh. Kalau enggak ada, maka lebih baik satu tadi. Alasan perbedaan khilafiyah bahkan bid'ah enggak boleh, ya. Oh, di sana pakai kulit lo. Kita susah masuk sudah bikin masjid baru enggak boleh. Ya, di sana imamnya pakai usali, imamnya zikirnya kenceng-kenceng, kita enggak suka kayak gitu. Ah, bikin aja masjid enggak boleh. Ikut saja di sini. Ya, imam berbuat bid'ah tanggung sendiri. Kita enggak usah ikut bid'ah. Ya, enggak usah ikut berbuat bid'ah, ikut jadi makmum di situ. Ini sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in asabu falahum balakum. Jika imam-imam itu benar, maka kebenarannya buat imam, buat kalian pula para makmum. Tapi kalau imam itu salah, maka kesalahannya itu yang nanggung imam, bukan makmum. Ya, imam batal tidak otomatis makmum batal. Imam salah tidak otomatis makmum salah. Lihat Umar selesai mengimami sholat asar. Habis sholat Umar bin Khattab ingat belum mandi junub. Berarti tadi sholat dalam keadaan junub tentu nggak sah. Umar kemudian mandi kemudian sholat lagi. Makmumnya enggak. Ya, makmumnya tetap sah. Ya. Bagaimana hadis mengenai perbedaan itu adalah rahmat? Bagaimana kedudukan atau hukum dari hadis tersebut? Hadis ini disebutkan oleh Syalbani, pakar hadis abad ini, la asalahu, tidak ada asal usulnya. Tidak ada asal usulnya hadis ini. Ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat di kalangan umatnya adalah rahmat, ini tidak ada asal usulnya. Yang dimaksud tidak ada asal usulnya, tidak ada sanad. Ya, artinya di Bukhari enggak ada, di Muslim enggak ada, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, tidak ada semua. Jadi entah berantah saja siapa yang bikin. Karena semua hadis ini bisa dilacak. Orang yang memasukkan hadis ketahuan. Ya, dan itu janji Allah. Innallaha yab'atsu fi kulli ra'si mi'ati amin. Allah bangkitkan setiap 100 tahun sekali. Itu menjadidu dinahu. Orang yang mentajdid agama ini, mengembalikan agama ini seperti agama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Ahli hadis. Dengan mereka kita bisa tahu bahwa utlubul ilma walau bisin, sabila ilmu walau sampai ke negeri sini, bukan hadis ternyata. Hubul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman, ini bukan hadis, bukan sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Termasuk ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat di kalangan umatnya adalah rahmat. Dan ini adalah jelas bertentangan dengan Al-Quran. Ya, apa kata Al-Quran? Wa'tasimu bihadrillahi jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah semuanya, jangan kalian berserai-berai. Ya? Tidak boleh kita berserai-berai, satu. Ya, tidak boleh berbeda, satu. Bagaimana caranya? Ikuti satu orang. Gitu. Kalau mengikuti dua orang, tiga orang, empat orang, ya beda. Yang diikuti beda, maka jangan mengikuti ustaz. Jangan mengikuti kiai. Jangan mengikuti ulama. Ikutilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat si ustaz, lewat si kiai, lewat siapapun, lewat enggak masalah. Gitu. Artinya, Pak Ustaz, dari mana itu? Dari Nabi. Oh ya. Gitu. Pak Ustaz, dari mana ini? Ya pendapat saya, nanti dulu. Gitu. Ya. Pak Ustaz, dari mana? Dari Nabi. Ustaz yang bohong, tanggung jawab dia. Man kadziba alayya mutaammidan falyatabawwa ma'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atas sama aku, siap-siaplah duduk di atas api neraka. Ya. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kalian berbeda pendapat dalam segala sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Gitu. Biar apa? Biar enggak beda, gitu. Biar enggak berselisih. Ya? Maka perselisihan perbedaan di kalangan umatnya adalah rahmat, ya jelas batil. Orang kalau berselisih disuruh kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Mudah kan? Berselisih nih, pakai usulnya apa tidak kalau sholat? Kembalikan ke Rasul, mudah kan? Rasul kalau sholat pakai usulnya apa tidak? Mudah. Ya, ya, kalau ada orang mati nih, tahlilan kan apa tidak? 3 hari, 7 hari, 4 hari, kembalikan ke Rasul. Rasul kalau ada orang mati, tahlilan apa tidak? Kan di zaman Rasul masih hidup, banyak yang mati. Istri beliau Khadijah, anak-anak beliau semuanya mati, kecuali Fatimah. Ya, kemudian paman beliau, Hamzah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, Mus'ab bin Umar, ini mati ketika Nabi masih hidup. Ya, Nabi mentahlilkan mereka apa tidak? Kalau iya tahlilan, kalau enggak, ya ngapain berbuat sesuatu yang Nabi tidak contohkan. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dicontohkan oleh Rasul, ambillah. Apa yang tidak dilakukan oleh Rasul, berhentilah. Mudah beragama, sangat mudah. Ya, dan persatuan kaum muslimin tinggal memetik. Kalau yang kita ikuti satu orang ini, Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sekarang bagaimana mau bersatu? Ya, yang saya tahu, yang saya tahu, saya NU kok. Tahlilan dong. Saya mau dia enggak dong. Saya persis. Hancur. Bagaimana mursal? Saya mau ikuti Imam Syafi'i. Enggak, saya Hambali. Ya, saya Hanafi. Hancur. Ya, dan ini sudah diharamkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengharamkan semua kaum muslimin bermadhab kepada beliau. Apa kata beliau? Idza ma qultu wa sahha al-hadith fakhudhu bil hadith wa la tuqalliduhu. Setiap yang aku katakan dan ternyata bertentangan dengan hadis yang sahih dari Nabi, tinggalkan ucapanku, berpeganglah kepada hadis yang sahih. Ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i mengharamkan kaum muslimin untuk bertaklid kepada beliau. Ya, kecuali sesuatu masalah yang kita tidak paham. Di Al-Qur'an enggak jelas, di sunnah enggak jelas, hukumnya itu baru mendatang, nawaitu. Ah, bolehlah saya sependapat dengan pendapat Imam Syafi'i. Dalam masalah donor darah, saya sependapat dengan pendapatnya Syaikh Al-Albani. Misalnya, boleh. Bukan seluruh agama. mengikuti Imam Syafi'i. Seluruh agama dari alif sampai ya, dari takbir sampai salam mengikuti Imam Ahmad, enggak boleh. Ya. Mohon dijelaskan dalil salat taubat dan caranya. Tidak ada. Ya, tidak ada salat khusus taubat caranya begini, enggak ada. Yang ada, boleh melakukan salat dua rakaat, setelah itu mohon ampun kepada Allah. Boleh. Salat dua rakaat atas apa? Apa saja. Bisa tahiyatul masjid, tahiyatul masjid, bisa salat-salat wudu. Ya? Atau salat sunat apa saja. Adapun khusus taubat ini, salat sunat taubat caranya begini-begini, rakaat pertama baca ayat ini, rakaat kedua baca enggak. Enggak ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masjid ini ada tulisan Allah dan Muhammad berjajar. Boleh tak? Lebih baik jangan ya. Karena mensejajarkan Allah dengan Nabi Muhammad SAW ini satu pelanggaran. Ya. Dan Nabi mengatakan, "Kunna nu'maru bi imaratil masajid wa la nu'maru bi zinatil masajid." Kami para Nabi dan Rasul disuruh memakmurkan masjid dengan salat berjamaah, majlis ilmu dan seterusnya. Tidak disuruh menghias masjid. Maka hindari hiasan-hiasan untuk masjid. Kalau masjid itu pakai beton, biar kokoh dan seterusnya, ini perlu. Ya, setelah yang bagus, biar bersih, biar tahan jamur dan seterusnya, ini perlu. Tapi hiasan-hiasan tidak perlu. Karena Nabi mengatakan kami tidak disuruh menghias masjid. Dan ciri-ciri akhir zaman adalah kaum muslimin akan berbangga-bangga dengan megahnya masjid. Bukan bangga dengan banyaknya jamaah subuh penuh. Nah, ini bangganya sih. Jamaah subuh sampai keluar-keluar, ya. Sendalnya keluar-keluar, ya. Nah, ini yang kita banggakan jamaahnya. Ya. Ketika salat kita mendapati imam membaca ayat sajdah, apakah kita harus sujud? Ya, kalau imam itu sujud. Kalau imam sujud, kita wajib sujud. Imam tidak sujud, enggak boleh sujud. Jelal iman yukam babi. Imam harus diikuti. Ya. Imam membaca wasjud waqtarib, dia sujud, kita harus sujud. Dia enggak sujud, kita enggak boleh sujud. Dan tidak perlu mengucapkan subhanallah. Karena tidak wajib. Ya. Sujud ketika membaca ayat-ayat sajdah yang disebut dengan sujud tilawah, tidak wajib. Apakah sholat sunnah setelah membaca surat Al-Fatihah? Harus membaca surat yang lain? Iya, semua sholat sunnah sama dengan sholat wajib. Semua. Ya? Kita tahu dalam sholat sunnah itu ada ruku, bacanya suhubuhung, tujuh, atau subhanahu wa ta'ala adzim, tahu dari mana? Dari sholat wajib. Kita tahu dalam sholat sunnah itu ada duduk di antara dua sujud, membaca Rabbi Fili, Rabbi Fili, Rabbi Fili, atau Rabbi Fili, Warhamni, dan seterusnya. Dari mana? Dari sholat wajib. Maka kaidah semua sholat sunat caranya mengikuti sholat wajib. Kecuali yang ada dalil khusus. Apa misalnya? Sholat mayat. Sholat mayat dalil khusus dari Nabi. Tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Gitu. Apalagi sholat gerhana, sholat khusus. Sami'a Allahu liman hamidah, baca Al-Fatihah lagi. Ya, hanya ada dalil. Kalau tidak ada dalil, maka semua sholat yang dua rakaat, maka caranya sama persis dengan sholat apa? Subuh. Sholat dua rakaat, apapun dia, apa qobliyah subuh, apa ba'diyah isya, apapun, sama dengan sholat subuh. Sholat sunat yang tiga rakaat kalau ada, sama persis dengan sholat maghrib. Sholat sunat yang empat rakaat sama persis dengan sholat isya, duhur, asar. Gitu. Ini kaidah. Kecuali kalau ada dalil. Ada dalil misalnya salat witir tiga rakaat. Kata Nabi, jangan engkau jadikan witirmu seperti salat maghrib. Berarti jangan sama. Jangan pakai at-tahiyat awal. Ya? Sama dengan itu. Bagaimana doa yang benar, apakah harus mengangkat tangan atau dua-duanya boleh. Nabi pernah berdoa dengan mengangkat tangan sehadwal mangkibai sejajar bahu. Nabi pernah juga berdoa dengan mengangkat tangan tinggi-tinggi sampai kelihatan ketiak beliau yang putih bersih, yaitu ketika sholat istisqa minta hujan. Nabi juga pernah berdoa dengan menunjuk jarinya satu, yaitu ketika sedang khutbah Jumat, ya, bukan khutbah Idul Fitri, khutbah Jumat. Nabi pernah juga berdoa tanpa isyarat tangan, jadi diam saja tangannya. Ah, silahkan pilih, jangan itu-itu saja, ya, karena Nabi mencontohkan beberapa. Bagaimana hukum membaca doa dalam hati? Iya boleh, karena Allah tentu tahu hati kita, ya, boleh. Kita lafadzkan di lisan boleh, kemudian di hati boleh. Ya, hadis. Mudah-mudahan bermanfaat, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.